Wahyu pasai siplo. Laju lun kalon, tidro malaikat pekata yang lain getrun lam ciruga. Malaikat nyan jipu payung le awan, dan saboh pelangi dikeliling ule gopnyan. Ruman guh mecahya lage mata urung, dan gaki gopnyan lage tameh apui. Bak jaro gopnyan, na saboh gunulung kitab ubit yang tehah. Gaki wiye guh tegilo lam laut, dan gaki unun guh tegilo atuh darat. Laju gopnyan gedumpik ngon suhu yang mentaga, lage su singa-singa mendumpik. Oh kaluh malaikat nyan gedumpik, ban tujuh boh gelante laju dijawab ngon suhu yang mentaga. Menan ban tujuh boh gelante nyan jimutu, ulun kena cetet atranyan. Tema laju don dengo su lam curuga jipegah. Somke, bek naso tepu punyang jipegah leban tujuh gelantunya. Bek gata cetet. Laju malaikat nyang lunging gaki geh nyang tegilo lam laut ngon atuh darat nyan gebeut jaro unun geh ulangen. Gop nyan musumpah demi nan Allah nyang udip si umum masa. Nyang cipta langit, bumo dan laut dan ban mandum pepe nyang nalam nyan. Malaikat nyan jipegah, wate jihana tema teprehli. Tema menyo malaikat ketujuh, geyup berugih gopnyan. Allah tema gepubut ban mandu merincana rahsia gopnyan. Lagi nyangka gepegah ubak hamba-hamba gopnyan. Nakuh nabi-nabi. Oleh nyan, su nyangka ulun dengar lam ceruganyan. Jimu tutu lembak ulun, gopnyan gepegah. Jak keh laju, gata cok genulung kitab bak jaro malaikat. Yang gaki geh na tegilo lam laut ngon atuh daratnya. Tema ulun pi laju kujak ubak malaikatnya. Mangat gebri bak lun genulung kitab yang ubitnya. Malaikatnya gepegah. Cok ke dan makun kuhnya. Oh truk lam perut gata, jihnyan jut kepit. Tema lam babah gata, jihnyan mameh lage melisan. Laju ulun cok genulung kitab yang ubitnya. Bak jarogopnya laju lun paju. Bak babah rasa jih lage melisan mameh jih. Tema oh kalah lun un atranyan. Lamprut lun atranyan kajut kepit. Oh lehnyan ulun ji perintah. Jak pesampo ke sigotu. Haba ke hai potu Allah ubak bansa-bansa, negara-negara, basa-basa dan raja-raja.